Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada dosa lisan selanjutnya, yaitu syahadatuz zur, saksi palsu. Allah Ta'ala berfirman, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan dusta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, inna tayrasnya burung mengepakkan sayapnya, wa tarmi ma fi hawasiliha, dan melemparkan isi temboloknya, min hauli yaumil qiyamah, karena ngerinya keadaan pada hari kiamat. Dan sesungguhnya orang yang memberikan persaksian palsu, maka dua telapak kakinya tidak akan bergeser sampai dia bertempat di tempat tinggalnya di neraka. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la At-Tabrani dalam Al-Awsat dengan redaksi yang semisal, Ibnu Majah dengan redaksi yang ringkas. Kemudian diriwayatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Ingatlah ucapan palsu dan persaksian palsu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengulang-ulanginya sampai kami katakan, seandainya karena kasihan, andai Nabi dia. Penjelasannya, saksi palsu adalah di antara dosa besar al-mubiqah yang membinasakan, wal iyadu billahi. Dan dia adalah persaksian allati yudli biha, yang disampaikan oleh asyahidu, oleh orang yang memberikan persaksian, wa huwa kadhibun fiha, dan dia bohong dalam persaksiannya. Boleh jadi dalam rangka membantu orang yang mau dimenangkan dengan persaksiannya, karena manusia di zaman ini menganggap memberikan persaksian adalah bagian dari membantu dan menolong. Wa analladzi la yasyhadu, sedangkan yang tidak mau memberikan persaksian yang mendukung, dianggap laisa fihi khair, bukanlah orang yang baik. Wa fil haqiqati, padahal pada hakikatnya saksi palsu ini membahayakan orang yang dimenangkan, diuntungkan dengan persaksian palsu tersebut, karena dia, orang yang dimenangkan dengan saksi palsu itu, mengambil hak orang lain dengan persaksian palsu. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua orang untuk melakukan persaksian palsu adalah dia memberikan persaksian dalam wawakatib, dan dia bohong karena intikoman, karena mau menghukum, karena mau membalas orang yang al-masyud alaih, orang yang dirugikan dengan persaksian palsu. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga atau memberikan persaksian palsu, jahilan, karena tidak tahu hukum saksi palsu, semacam dia menyangka kalau persaksian palsu itu tidak mengapa, atau dia tidak mengetahui dampak wa ma'al dan dampak buruk, wa ma'al dan dampak akhir dari persaksian palsu. Itu tiga motivasi yang melatar belakangi kenapa orang nekat melakukan atau memberikan persaksian palsu. Wazur dan taswir artinya memperindah sesuatu sehingga seakan-akan dia lika'annau haqiqatun, seakan-akan dia sebuah realita. Haqiqah di sini artinya realita. Wa yuzawiruhu ayyunammiquhu, memperbagusnya. Wa yuhassinuhu, memperbagusnya sehingga nampak bagi banyak orang seakan-akan dia sebuah realita yang nyata. Maka zur adalah menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau asal-masal kata-kata zur adalah al-iswirar, yang artinya menyimpang. Karena persaksian palsu fiha, di dalamnya terdapat menyimpang dari yang benar. Dan penulis telah membawakan di awal bab ini firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-30, jauhilah arijza minal awthan, jauhilah najis yaitu berhala, dan jauhilah perkataan palsu. Dibawakanlah ayat ini liadhar, supaya nampak bahasanya perkataan palsu itu setara dengan syirkun, dengan lirijis minal awthan, dengan najisnya berhala. Rijis artinya najis, dan berhala yang disembah-sembah selain Allah itu najis, namun najis yang abstrak, bukan najis konkret sehingga kita harus cuci tangan setelah megang patung Buddha atau yang lainnya, bukan. Namun najis abstrak, itu menyembah berhala, menyembah patung adalah satu hal yang menjijikkan. Lianna, karena dia adalah bentuk menyekutukan, di antara bentuk menyekutukan Allah Azza wa Jal, dan kemusyrikan dan menyekutukan Allah adalah min a'zamir dzunub, adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Maka najisnya patung itu najis abstrak, bukan najis konkret. Artinya najisnya i'tiqad. Karena batu, kayu dan kubur yang jadi berhala tidak najis. Demikian juga contoh yang lain najis yang maknanya najis abstrak adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, dan najisnya orang musyrik, orang kafir itu akidahnya. Awthan jama' dari wathan, dan dia adalah semua yang disembah-sembah selain Allah, baik berupa kuburan, pohon, batu ataupun manusia. Maka Allah Azza wa Jal di surat Al-Hajj ayat 30 memerintahkan untuk menjauhi wathan, menjauhi berhala, sebagaimana Allah perintahkan untuk menjauhi persaksian palsu. Wajtanibu qaulazzur. Qaulazzur artinya al-kadzib, bohong dalam persaksian. Wa dzakuluhu zurun, ini semua adalah kebohongan yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Istinab artinya ibtiad, menjauh darinya. Maka tidak sepatutnya Anda dekat-dekat dengannya. Allah tidak mengatakan jangan berkata bohong, jangan membuat kepalsuan. Namun Allah katakan jauhilah, artinya jangan dekati. Maka kata-kata jauhi yang semakna dengan jangan dekati itu lebih ablar, lebih berkesan, lebih mendalam daripada jangan lakukan. Sebagaimana di bab zina, jangan berzina sama jangan dekati zina, itu lebih, larangannya lebih keras, jangan dekati zina. Kemudian beliau contohkan, semisal jangan dekati zina, maka ini larangannya ablak lebih dahsyat daripada jangan berzina. Karena makna jangan dekati atau jauhi, tinggalkan jalan-jalannya dan sarana yang mengantarkan badannya dan menjauh darinya. Ini di bab zina, demikian juga persaksian palsu. Demikian juga ucapan zur, baik itu bentuknya persaksian ataupun ucapan tanpa dasar, ataukah kebohongan atau yang lain. Maka kewajiban setiap muslim menjauhi yang mengantarkan, mendekatkan pada palsu dan dusta, wayuqarrib dan mendekatkannya. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Umar, sungguh burung itu mengepakkan sayapnya dan memuntahkan isi temboloknya karena kengerian hari kiamat. Tentang ngerinya hari kiamat Allah firmankan di surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan kiamat syai'un azim, satu hal yang sangat-sangat dahsyat. Pada hari kiamat engkau saksikan, tadhalu lalailah setiap wanita yang menyusui dari bayi yang dia susu. Padahal ketika seorang ibu yang demikian sayang dengan bayinya, maka dia sampai dia akan lebih utamakan bayinya daripada dirinya sendiri. Nanti pada hari kiamat tidak. ibu yang demikian sayang dengan bayi yang dia susui, dia tinggalkan bayinya. Padahal di dunia kita jumpai ibu itu rela memperjuangkan bayinya daripada dirinya. Namun keadaannya tidak demikian pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa mengerikannya hari kiamat. Watadakulu dhati hamlin hamlaha. Dan seandainya ada orang yang hamil, ya itu di padang mahsyar, itu langsung melahirkan, langsung keguguran. Seandainya ada perempuan yang menyusui, hadir, dihadirkan pada hari kiamat, maka dia akan lupa dengan bayinya. Yang hamil, maka karena ketakutan, karena ngeri, langsung keguguran. Maka ini menunjukkan di antara sebab keguguran adalah faktor psikis, faktor psikologi, karena ketakutan, ngeri, dan yang lainnya. Watawana sasukara mahum bisukara. Kalian lihat banyak orang sempoyongan seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Loh, kenapa sempoyongan? Karena ngerinya pada mahsyar. Walakin adzaballahi syadid. Dan karena siksaan Allah yang demikian keras. Maka tidak ada orang yang berjalan tegak pada saat itu. Berjalan gagah. Tidak ada di saat itu. Orang jalan sempoyongan. Karena ngerinya seakan-akan orang mabuk, padahal tidak mabuk. Faqiyamus sa'ah, maka terjadinya kiamat satu hal yang sangat dahsyat. Tuzhilu min siddatiha al-khala'iq. Membuat lalai karena ngerinya banyak orang. Wal'iyadu billahi. Allah Ta'ala berfirman, fanufiqo fissur. Maka ditiuplah sangkakala fasaika man fis samawati man fil ard. Maka mati seketika semua yang di langit dan di bumi. Ila man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk tertentu yang Allah kecualikan. Di antaranya adalah para arwah suhada yang ada di tembala burung hijau di surga. Ini di antaranya sebagaimana penjelasan sebagian di tafsir Hurul Ain di surga. Mereka tidak mengalami hal ini. Mati karena hal ini disebut al-fazza' al-akbar. Tidak ada sejumlah makhluk tertentu yang Allah kecualikan dari al-fazza' al-akbar. Fawa faza'un, maka dia adalah ketakutan, bahkan ketakutan yang paling besar. Tidak ada ketakutan yang melebihi hal itu. Maka tiupan sangkakala itu disebut dengan sebutan al-faza'ul akbar, ketakutan yang paling besar. Wal-jaza' dan keluh kesah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamainya dengan sebutan faza'ul akbar di surat Al-Anbiya ayat yang ke-103. Wala yahzunuhum faza'ul akbar. Dan tidaklah menyusahkan mereka al-faza'ul akbar. Famin cintati haulihi. Maka karena demikian mengerikannya, maka inilah keadaan burung-burung. Padahal dia tidak terkena beban dan tidak punya dosa. Lantas bagaimanakah keadaan para pendosa? Dan dia muslim. Maka bagaimanakah keadaan orang kafir dan musyrik? Wal'iyadzu billahi. Kemudian Nabi katakan di hadis Ibnu Umar ini, saksi palsu dua telapak kakinya tidak akan geser sampai dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Hada wa syahid, inilah mahalu syahidnya dari hadis Ibnu Umar. Dan ini adalah ancaman yang keras bagi saksi palsu. Tempat kembalinya adalah neraka. Maka wajib atas orang muslim menjauhi persaksian palsu. Dan terdapat hadis wasiat Nabi SAW ditanya tentang persaksian. Dalam hal seperti apa seorang muslim berani memberikan persaksian? Maka Nabi katakan, apakah engkau melihat matahari? Betul, saya lihat matahari. Nabi katakan, ala mithliha fashhad. Kalau kamu punya data seterang matahari, punya fakta seterang matahari, silahkan jadi saksi. Dikeluarkan oleh Baihaqi di Shu'abul Iman dari Ibnu Abbas. Jadi kalau bimbang, ragu-ragu, maju mundur, maka jangan jadi saksi. Tapi kalau yakin betul seperti ini, sebagaimana yakinnya orang kalau ada matahari, kalau matahari terbit, nah silahkan itu maju jadi saksi di pengadilan. Fala tashhad, artinya janganlah engkau jadi saksi kecuali jika engkau yakin dengan isi persaksianmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ila man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang memberikan persaksian yang benar dalam keadaan dia yakin apa yang dia persaksikan. Adapun jika anda tidak yakin, walam takun aliman, tidak mengetahui isi persaksian, fa iyyaka an tashhad, maka jangan coba-coba memberikan persaksian. Wahdar, waspadalah, janganlah engkau bangun persaksianmu dengan prasangka, karena prasangka itu sebagaimana Allah katakan, la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa membantah kebenaran sedikit pun. Artinya idan, jika demikian maka labuddha, harus yakin dalam persaksian. Wa illa, jika tidak yakin tinggalkan. Litakuna fil afiyah, supaya anda dalam keadaan selamat. Maka jika anda memberikan persaksian dan anda tidak punya ilmu dengan isi persaksian, maka ini adalah persaksian palsu yang mewajibkan anda untuk masuk neraka pada hari kiamat. Maka beliau katakan, tujibulakan nar yawmal kiamat. Beliau tidak hanya mengatakan, tusabbibu an nar yawmal kiamat. Ini ada tujib, ada tusabbib. Itu levelnya lebih tinggi, tujib. Artinya sama, terjemah bahasa Indonesia-nya sama, menyebabkan. Tapi menyebabkan jika pakai kata-kata aujaba yujibu, itu lebih pasti. Tingkat probabilitasnya itu lebih tinggi daripada tusabbib. Karena kalau tujibu itu artinya secara teori harus, tidak mungkin meleset. Wa amal hadisul akhir, adapun hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di bab ini, yaitu hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, terdapat dalam Sahihain. Isi hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Nabi katakan 3 kali. Kalau mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Kemudian Rasul katakan, kemusyrikan, kemudian durhaka kepada 2 orang tua. Dan Nabi bersandar lantas duduk tegak dan mengatakan, ala wa qawla zuh, ala wa syahadatu zuh, wa qawla zuh, wa syahadatu zuh. Maka Nabi terus-terus menerus mengucapkannya sampai aku katakan, karena kasihan seandainya Nabi diam, ay isfa'akan alihi, kasihan sama Nabi. Lima ra'a, karena beliau melihat terpengaruhnya Nabi SAW ketika menyampaikan kalimat ini. Ini menunjukkan bahayanya persaksian palsu. Nabi sampaikan di sini 3 dosa besar atau bahkan dosa besar yang paling besar. Ini menunjukkan bahasanya dosa-dosa besar sendiri bertingkat-tingkat. Yang pertama, asyirku billahi, yaitu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lianal ibadah, karena ibadah adalah hak Allah. Tidak boleh ada satupun yang diduakan bersama Allah. Wa hadza a'dhamu dzunub, dan ini adalah dosa besar yang paling besar. Maka beliau katakan bahasanya, musyrik adalah ibadatu ghairillahi, beribadah dan menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini mencakup 2 jenis orang musyrik. Yang pertama, orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Di satu waktu dia menyembah Allah, di bulan Ramadan dia menyembah Allah, di bulan Syura dia menyembah jin ini dan jin itu. Maka ini musyrik. Termasuk dalam definisi ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang musyrik jenis yang kedua adalah orang yang beribadah kepada selain Allah dan tidak pernah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak pernah, sholat tidak pernah, ke masjid tidak pernah. Namun sesaji untuk jin ini, jin itu, yang beruksa ini dan itu, iya. Maka orang ini orang musyrik, meskipun dia tidak mendua. Karena ya, tidak, maka musyrik tidak harus mendua. Karena definisi asyirku adalah ibadatu ghairillah, beribadah kepada makhluk, memberikan ibadah kepada makhluk, baik itu dalam rangka mendua dengan Allah ataupun tanpa mendua dengan Allah. Kemudian dosa besar yang kedua adalah uququl walidain. Karena yang menjadi kewajiban adalah berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada dua orang tua. Dan hak dua orang tua itu posisinya setelah hak Allah. Durhaka orang tua posisinya setelah syirik kepada Allah. Nomor dua, fil martabah, dalam urutan. Dan yang dimaksud dengan uquq adalah memutus. Karena al-aq artinya al-qati, orang memutus dua orang tuanya, yaitu memutus kebaikan kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti pada keduanya. Dan dia adalah min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar setelah syirik. Yang ketiga baru persaksian palsu. Maka dalam hadis ini Nabi SAW sandaran, kemudian tatkala beliau ingin menyebutkan perkataan palsu, beliau duduk wa'tadala, dan beliau duduk proporsional li ahamiyatil amri, untuk menunjukkan urgennya masalah. Maka beliau ubah posisi duduknya, summa raddata, kemudian yang kedua beliau mengulang-ulang perkataannya. Maka di sini ada dua hal. Di sini ada dua hal. Yang pertama, Nabi mengubah posisi duduknya, model duduknya. Yang kedua, menaukar, beliau ulang-ulangi, waraddata, beliau ulang-ulangi perkataannya. Ada dua poin. Dan dua poin ini pesannya adalah ya dulu ala ghiladhi syahadatizuh. Karena betapa kerasnya dosa, betapa jeleknya dosa saksi palsu. Falimadha fa'ala, maka kenapa Nabi lakukan hal ini ketika membahas persaksian palsu dan tidak Nabi lakukan ketika membahas asyirku? Maka jawabannya, karena musyrik itu dijauh oleh setiap muslim dengan semata-mata keislamannya. Karena musyrik dengan Islam tidak bisa menyatu. Karena orang itu baru disebut Islam ya kalau dia tinggalkan kemusyrikan. Karena Islam adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak musyrik. Demikian juga durhaka dengan dua orang tua. Ya tajannabu aidan, orang akan menjauhi perbuatan dosa orang tua, durhaka dengan orang tua, karena dua faktor. Fi muru'atihi, karena muru'ah dan nama baiknya. Orang yang nekat menyakiti orang tuanya, dia tidak punya muru'ah, tidak punya rasa malu sama manusia. Hakikat muru'ah adalah punya rasa malu sama manusia. Selama orang itu punya rasa malu sama manusia, tetangganya, kerabatnya, maka dia akan tidak akan melantarkan orang tuanya. Dia tidak mau digunjing, dibicarakan, jadi bahan omongan. Tegel ya. Nah, orang tuanya ditaruh di panti jompo, enggak pernah ditengok. Nah, tegel ya. Selama orang masih punya rasa malu, jadi bahan pembicaraan manusia, tidak akan dia telantarkan orang tuanya. Namun orang itu melantarkan orang tua dan durhaka sama orang tua kalau dia sudah tidak lagi punya muru'ah. Tidak punya lagi punya muru'ah. Tidak punya lagi kemudian rasa malu sama lingkungannya, tetangganya, kerabatnya dengan manusia. Dia sudah budek micek, nah baru kemudian dia tutup mata, tutup telinga, nah baru dia berani menelantarkan orang tuanya. Kemudian yang kedua, ini boleh jadi orang-orang yang tidak kenal agama itu tidak berani durhaka sama orang tua karena muru'ah. Karena muru'ah, karena ingin menjaga nama baiknya. Kemudian yang kedua, faktor orang kemudian tidak durhaka pada orang tua adalah wadini, agama, imannya, cari pahala, perintah Allah dan Rasulnya yang dia cintai. Nah, karena dua hal ini maka mudah bagi orang secara umum mudah untuk meninggalkan uququl walidain. Lain halnya dengan syahadatul zuhur. Karena boleh jadi saksi palsu itu dapat duit. Ini dapat duit. Qad yatasahalu fiha. Maka boleh jadi orang, banyak orang yang bermudah-mudah padanya. Wajudnya dia menyangka bahasin dia melakukan hal tersebut dalam rangka membantu, menolong atau lilhamiyah karena fanatisme ini keluarganya ini satu marga dengannya. Atau dia menyangka bahasanya layal jam tidaklah mesti tidaklah berefek persaksian ini satu tanggung jawab di hadapan Allah Taala. Ya, kembali kau ini dan karena itu alasan yang pertama. Kenapa Nabi memberikan takkid, memberikan penegasan ya, pada persaksian palsu dan tidak pada syirik. Ini, alasan yang pertama, sebab yang pertama karena syahadatuz zur qad yatasahalu fiha. Yang kedua, walikauni mafsadatuz zur mutaaddiyah ila ghairi syahid. Lain hanya dengan dampak negatif dari persaksian palsu itu melebar kepada selain saksi, yaitu orang yang dirugikan gara-gara persaksiannya. Dan ini satu hal yang tidak ada pada syirik, manakala syirik itu untuk konsumsi pribadi. Ya, negatifnya cuma untuk dia saja. Namun kalau syahadat persaksian palsu sudah otomatis melekat pada dosa persaksian palsu adanya korban. Maka karena hal ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtam memberikan perhatian khusus untuk mengingatkannya lain hanya dengan syirik. Karena syirik itu ghaliban umumnya dampak negatifnya terbatas pada pelakunya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan min sya'niha masalah persaksian palsu karena persaksian palsu itu disepelekan oleh banyak orang. Wa abda dan dia nampakkan laha untuk persaksian palsu perhatian istimewa. Maka ini menunjukkan bahasa persaksian palsu min akbaril kabair. Adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian ingin kami sampaikan, kami bacakan sebelah tambahan keterangan berkenaan dengan syahadatuz zur dari kitab Mausu'ah Nadratun Na'im. Tentang definisi syahadatuz zur secara istilah. Al-Qurtubi mengatakan syahadatuz zur ya syahadatu bil kadhibi liutawassala biha ilal batil. Persaksian palsu adalah persaksian isinya bohong yang dia jadikan sebagai alat dan sarana menuju kebatilan. Kebatilannya bisa itlafin nafsin, menghilangkan nyawa. Dan dia katakan ini pelaku pembunuhannya, dia jadi dapat kisos. Akhirnya kemudian dikisos. Dia dibunuh gara-gara persaksian palsu ini. Au akhdhi malin atau merampas harta. Au tahlili haramin atau untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka ini semua syahadatuz zur. Maka untuk ngambil harta ini, maka dia bikin persaksian palsu. Ini betul tanah milik fulan ini, padahal tidak. Atau untuk menghalalkan yang haram ini, boleh jadi berkenaan dengan masalah ini, dia jadi saksi palsu. Ini betul bapaknya, bisa jadi walinya padahal bukan bapaknya. Adz-Dzahabi menyampaikan bahasanya dalam persaksian palsu terdapat adzaim, sejumlah kejahatan besar. Yang pertama al-kadzib wal iftira. kejahatan di balik persaksian palsu. Yang pertama, dosa besar bohong. Yang kedua, mendzalimi asyhadu alaih alladzi syahida alaih, orang yang dirugikan gara-gara persaksian palsunya. Yang karena persaksian palsu tadi boleh jadi hilang nyawa, hilang harta orang itu, atau yang lainnya. Yang ketiga, dia pada hakikatnya orang yang jadi saksi palsu itu zalim sama alladzi syahida lahu, orang yang diuntungkan dengan persaksian palsu. Kenapa? Karena dia berikan kepada orang tersebut harta haram yang dia bisa ambil dengan persaksian palsunya, maka wajib bagi saksi palsu ini neraka. Kemudian yang keempat, annahu abaha ma haramallahu ta'ala. Ya, dia haramkan, dia mubahkan apa yang Allah haramkan, wa asamahu, dan yang Allah lindungi berupa harta, darah dan kehormatan. Nah, kemudian saksi palsu, maka syahadatul zur kan yang langsung kita tangkap saksinya. Gimana hakim yang tahu kalau ini persaksian palsu dan dia menerimanya dan tidak menolaknya? Dia tahu ini saksi palsu. Lalu dia tutup mata. Oh ya, menjadikan argumen untuk ini ketok palu dan membuat amar putusan pengadilan. Maka qala Ibnu Hajar, addu syahadatuz zur wa qabuluhu kilahuma minal kabair. Ini kata Ibnu Hajar, di persaksian palsu wa qabuluha dan menerima persaksian palsu, kilahuma minal kabair, dua-duanya dosa besar. Maka hakim yang tahu ini ngoyoworo, ini mengada-ada. Dia tutup mata, tidak kemudian tutup mata dengan itu semua. Maka ini juga melakukan saksi palsu. Ini juga tergolong kabair, dosa besar. Waqad sarahu para ulama menegaskan itu dosa besar untuk saksi palsu. Wa qiyasu tsaniya, dan kalau kita logis, maka yang kedua juga sama. Antakuna kadhalik. Karena tidak ada. Maka kias, maka akal sehat mengatakan sama. Karena tidak ada, tidak berfaedah persaksian palsu kalau tidak hakim yang tahu saksi palsu. Dan hakim tahu mana saksi palsu dan tidak. Sudah pengalaman dia melihat orang berargumen, beralasan, sudah ngerti. Maka ini tidak akan, tidak ada faedah saksi palsu tanpa ada hakim yang menerima saksi palsu. Nah, karena itu waqiyatu tsaniyah antakuna kadzalik. Maka dalil logis akan mengatakan penerima saksi palsu, hakim yang menerima, mensahkan persaksian palsu dan tidak menolaknya, sama, sama dosanya. Kemudian sebagian ulama membawakan ijma, sepakat ulama bahasanya persaksian palsu dosa besar tanpa membedakan objek persaksian palsu itu sedikit ataupun banyak. Ya, demikian ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tentang al-kaba'ir, dosa-dosa besar dari Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Bab ma ja'a fi yaminil ghamus, bab tentang sumpah palsu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, siapa yang bersumpah ala untuk mendapatkan malimri'im muslimin, harta milik seorang muslim tanpa alasan yang benar, yang legal, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami firman Allah taala, innalladzina yashtaruna biahdillahi wa aymanihim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpahnya atas nama Allah, tamanan qalila, dengan harta yang sedikit, yaitu dunia. Karena dunia sebanyak apapun dia, di Al-Quran disebut dengan sebutan harga yang sedikit. Maka yang dimaksud dengan tamanan qalila adalah dunia. Baik itu dunia itu nilainya banyak ataupun sedikit. Oleh karena itu maka ada ulama yang mengatakan di antara bukti bahasanya ilmu itu lebih penting daripada harta adalah karena ilmu dilabeli oleh Allah dalam Al-Quran dengan label dan sebutan banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi ilmu maka dia diberi kebaikan yang banyak. Sedangkan harta, sebanyak apapun harta namanya di Al-Quran sedikit. Sebanyak apapun harta namanya di Al-Quran itu samanan qalila, harga yang sedikit, uang yang sedikit, tidak banyak. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang mengambil, memotong itu mengambil hak seorang muslim tanpa alasan yang benar, maka Allah, maka dia berjumpa dengan Allah, wa huwa 'alaihi ghadban, dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan surga untuknya. Faqala rajul, lantas ada seorang yang mengatakan, wa in kana syai'an yasira, wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sedikit, maka Nabi katakan, wa in kana qadiban min araqin, meskipun cuma satu potong batang kayu arak untuk bersiwak. Penjelasannya, maka di antara dosa besar adalah al-yaminul ghamus, yang makna letter letternya adalah dosa yang menjerumuskan. Atau lebih letter lagi, dosa yang menenggelamkan, yaitu menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan menenggelamkan pelakunya dalam neraka di akhirat, sebagaimana nanti dikatakan oleh pensyarah. Definisi yaminul ghamus adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ala amrin madin, berkenaan dengan masa silam, wahwa kadhibun muta'ammidun, dan itu dia lakukan sengaja dan dia tahu kalau itu bohong. Semacam seorang yang mengatakan, demi Allah, barang ini saya kulaan, barang ini demi Allah saya kulaan, barang ini harganya sekian, padahal dia bohong namun untuk mengecoh azabun konsumen. Atau dia katakan, barang ini nilainya sekian dan saya jual dengan harga sekian. Ya, maka ada perbedaan antara qimah dengan saman. Ya, qimah itu, saman itu harga real yang terjadi, yang disepakati di antara penjual dan pembeli. Qimah itu harga selayaknya, harga seharusnya. Karena boleh jadi orang itu jual beli di bawah qimah. Ini nilainya, qimahnya 100 ribu, tapi saya mau cepat laku, saya jual 70. Ya, maka samannya 70, qimahnya 100. Dia katakan, ini qimahnya sekian, namun saya cuma tawarkan pada Anda sekian. Demi Allah, ini qimahnya, nilai patutnya sekian, non khusus untuk Anda. Nah, ini sekian saja tidak apa-apa. Wa yahlifu, dan dia mengatakan demikian sambil bersumpah dengan nama Allah dan bohong. Disebut ghamus yang makna asalnya, makna letternya menenggelamkan, karena sumpah ini menenggelamkan orangnya ke dalam dosa, kemudian menenggelamkan orangnya dalam neraka, waliyadzubillahi. Supaya kita lebih faham tentang posisi yaminul ghumus, maka perlu kita lihat macam-macam sumpah. Maka sumpah terbagi menjadi tiga macam. Pertama adalah ayam al-yamin al-laghu atau lahul yamin. Lahul yamin itu punya dua pengertian. Yang pertama yang beliau sampaikan, itulah ucapan sumpah yang meluncur pada lisan sebagian orang, itu orang Arab, tanpa kesengajaan. Namun mereka punya kebiasaan yang tidak terkontrol. Kalau kemudian ngomong na'am, itu langsung otomatis wallahi. Wallahi na'am, la wallahi. Ini berkaitan dengan budaya orang Arab. Ini tidak bisa, poin pertama ini tidak bisa dipahami tanpa konteks budaya orang Arab. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, turun ayat ini, Allah tidak menghukum kalian bilarwi fi aimanikum, untuk sumpah-sumpah kalian yang lagho, yang sia-sia. Kata Ibunda Aisyah, itu ucapan seorang la wallahi, na'am wallahi, bala wallahi. Yang itu satu paket, dan yang dimaksudkan adalah cuma na'am dan lanya saja, atau balanya saja. Kemudian yang kedua, lahul yamin yang kedua adalah sumpah berdasarkan prasangka. Sumpah dasarnya prasangka. Ada seorang mengatakan, wallahi saya lihat A, padahal yang dia lihat B, namun karena A dan B itu kembar, dia kira, dan dia tidak tahu kalau itu kembar, maka dia mengatakan, wallahi saya lihat A. Saya tadi lihat A sebelum kesini, wallahi. Dan itu dhon, karena prasangka. Maka ini termasuk lahul yamin. Kemudian yang kedua, al-yamin al-mun'aqadah, sumpah yang sah, atau al-yamin al-mukafarah, atau sumpah yang ada kafarahnya. Itulah yang alati sumpah yuqsadu aqduha, ya, dimaksudkan aqduha pengikrarannya, al-amrin mustaqbalin, untuk masa depan. Semacam seorang mengatakan, wallahi demi Allah saya akan melakukan demikian, wallahi demi Allah saya tidak akan melakukan demikian di masa depan. Inilah sumpah yang wajib padanya kafarah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah ta'ala berfirman, akan tapi Allah menghukum kalian bima aqadtumul aiman, dengan sumpah-sumpah yang kalian niatkan. Fakafaratu, maka kafarannya adalah ita'amu asarati masakina, dan seterusnya, memberi makan 10 orang miskin dan seterusnya. Yang ketiga, yaminul ghumus, inilah sumpah berkenaan dengan masa lalu, bohong sengaja, dan tidak ada padanya kafarah. Maka kalau yamin munakodah itu masa depan. Dia seorang mengatakan, demi Allah seminggu ke depan saya tidak akan lewat depan rumah si A, seminggu ke depan. Ya, ternyata malah lewat, karena tidak betah kalau harus muter ya, kejauhan. Maka wajib bayar kafarah. Kalau yamin ghumus, masa silam, demi Allah saya kemarin tidak hadir karena saya sakit, padahal dia tidak sakit. Maka itu ghumus, tidak ada padanya kafarah. Yang ada pada sumpah ini adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon ampun. Kenapa disebut ghumus? Karena jika seorang itu tidak bertobat darinya, maka sumpah ini akan menenggelamkannya dalam dosa, kemudian menenggelamkannya dalam neraka. Contohnya seorang bersumpah kalau dia melihat fulan melakukan demikian, dan ini masalah silam, dan dia tidak melihatnya. Atau dia bersumpah bahasanya, barang ini ana tsamanaha alayya bikadha, ini bahasanya saya beli, saya kulaan dengan harga sekian, padahal dia bohong sengaja untuk itu. Maka ini adalah yamin al-ghumus yang meluncur pada lisan banyak para pedagang dan penjual fil aswaq, di pasar. Dan mereka gunakan sumpah ini untuk melariskan barang dagangannya. Dan terdapat dalam hadis bahasanya, orang yang tidak Allah pandang pada hari kiamat, tidak Allah sucikan dan tentunya siksaan yang pedih, adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Artinya dia tidak kulaan kecuali dengan pakai sumpah, tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-halifu manfaqatun li silati. Sumpah itu baik palsu ataupun tidak, itu bikin laris barang dagangan. Mamhaqatun lil barokati, namun sumpah itu baik sumpah palsu ataupun tidak, itu menghilangkan keberkahan. Dia menghilangkan keberkahan jual beli dan perdagangan. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tapi dia menjadi sebab hilangnya harta. Kenapa? Yang pertama, karena bencana yang menimpa pada hartanya. Allah kirimkan rampok, Allah kirimkan maling, Allah kirimkan mobil, kemudian nyasar masuk ke tokonya atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan memhakoton menghilangkan barokah, itu adalah dengan dibelanjakan tidak dalam hal yang bermanfaat bagi orang yang membelanjakannya, baik manfaat al-ajil segera di dunia ataupun ada pahalanya ajil tertunda di akhirat. Jaro'a itu sababa, disebabkan hadal yamin, sumpah ini. Dan termasuk dalam sumpah fi hadza, termasuk dalam hal ini bahwa ya'ti ba'da, dan sumpah yamin ghumus diletakkan setelah sadatul zur, dalam besarnya keharumannya dan besarnya dosanya. Termasuk dalam hal ini, termasuk yaminul ghumus al-yaminu fil khusumat, ya, sumpah dalam tengkar di pengadilan. Karena kaidah dalam peradilan, bukti itu kewajiban orang yang menuduh, sumpah itu kewajiban orang yang mengingkari tuduhan. Maka jika orang yang mengingkari tuduhan ini bersumpah dalam keadaan bohong untuk mendapatkan harta saudaranya sama muslim dalam sengketa, maka itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah kupotongkan untuknya satu potong dari neraka. Dan dalam hadis Abu Umamah yang akan datang, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Dan siapakah yang mampu menerima murka Allah Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya, yaminul ghamus kita jumpai dalam tiga perkara. Yang pertama, dalam berita bohong. Dia katakan, demi Allah saya kemarin tidak hadir karena sakit, padahal dia tidak sakit. Yang kedua, sumpah dalam jual beli. Yang ketiga, sumpah dalam tengkar dalam sengketa di pengadilan. Adapun hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka itu berkenaan dengan sengketa. Wa nazalat fihi, dan turun tentangnya ayat yang Nabi kutipkan. Wa sababun nuzul, sebab turun ayat, ada dua orang yang tengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fatalaba, maka Nabi meminta kepada si penuduh bukti, maka dia tidak punya bukti. Faqala lahu, Nabi berkata kepada si penuduh, datangkan dua saksimu, atau kalau tidak sumpah orang ini. Itu sumpah kawannya, sumpah orang yang dituduh. Qal, maka orang yang menuduh mengatakan, wahai Rasulullah, dia akan sumpah tanpa peduli. Lantas barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, yastahiqu biha malan, dia mendapatkan harta karenanya, padahal dia fajir, padahal dia berdusta, padahal dia berdosa dalam sumpah itu, yaitu dusta, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Lantas Allah turunkan ayat membenarkan ucapan nabinya. Tsumma qata'a, kemudian Nabi bacakan ayat berikut ini. Orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit, mereka itulah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Allah tidak akan ngajak bicara, Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat, Allah tidak akan mensucikannya. Boleh juga diterjemahkan, Allah tidak akan memujinya. Walahum adzabun alim, dan untuknya siksaan yang pedih. Artinya tidak ada baginya nasibun khalaq, itu maknanya nasibun, bagian dari surga. Dan ini adalah ancaman yang keras. Fahum, maka mereka tidak mendapatkan khalaq, yaitu nasib, bagian di akhirat, yaitu di surga. Allah tidak akan ajak mereka bicara pada kiamat. Allah tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang dan pemuliaan. Allah tidak akan mensucikan mereka. Yuzaki maknanya yutahir, mensucikan mereka dari dosa. Boleh juga diterjemahkan tidak akan memuji mereka. Ditambah walahum adzabun alim, untuknya siksaan yang pedih. Maka lihatlah hukuman yang demikian keras disebabkan karena sumpah bohong. Maka seandainya seorang itu sumpah dengan sumpah bohong dan dia mendapatkan, dan dia memenangkan qadhiyah, permasalahan, baik itu harta, tanah ataupun sengketa, famadza yusawi ma hasala alaihi, maka apakah yang setara dari harta yang dia dapatkan di hadapan, yaitu dibandingkan dengan murka Allah padanya, dan dihadapkan, yaitu dibandingkan hukuman-hukuman semacam ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi perkaranya dalam harta yang nilainya besar, semisal atau tanah yang luas. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang iqtata'a, mendapatkan harta milik seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan baginya neraka dan haramkan surga baginya. Maka lantas ada orang yang berkata, bagaimanakah kalau cuma hal yang remeh dan sepele, wahai Rasulullah? Jawab Nabi, meskipun cuma satu batang, satu potong kayu arak, yaitu satu ranting dari kayu pohon arak yang biasa dipakai orang untuk bersiwa. Maka orang tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah sumpah fi amir dalam semua perkara, meskipun nampak kecil ataupun remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa yamina sabrin, barang siapa yang bersumpah dengan yamina sabrin, dengan satu sumpah, untuk kemudian mendapatkan harta seorang muslim, maka Allah akan, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Oleh karena itu, maka Allah Jalla wa'ala berfirman, jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya, janganlah kalian sering-sering bersumpah. Janganlah kalian sumpah kecuali terpaksa. Wahina takunu shadiqan, dan ketika anda jujur dalam sumpah yang anda sampaikan. Sedangkan orang yang hobi sumpah, sering sumpah, maka dia akan meremehkan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mengagungkan sumpah sebagaimana mestinya. Kemudian sabda Nabi dalam hadis Abu Umamah, siapa yang mengambil harta seorang muslim, artinya dengan sumpah di depan pengadilan, atau anak khosmahu, atau lawannya meminta sumpah darinya, lantas dia bersumpah dan mengambil harta saudaranya, maka tindakan ini padanya terdapat ancaman yang keras. Maka isi hadis ini adalah kerasnya keharaman mengambil hak kaum muslimin, dan tidak ada beda antara hak yang sedikit ataupun yang banyak dalam masalah ini. Kemudian dosa besar selanjutnya, masih dosa besar lisan, adalah fi qadhfi al-muhsanat, menuduh zina perempuan baik-baik. Firman Allah Ta'ala, senyap orang-orang yang yarmuna, menuduh al-muhsanat, wanita yang baik-baik, al-ghafilat, yang dia sama sekali tidak memikirkan zina, terbentik dalam pikirannya berzina saja tidak, al-mu'minat, dan dia adalah wanita yang beriman. Walahumma, diriatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, Nabi katakan, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan dosa besar hanya 7 saja, namun itu pendapat yang kurang tepat. Kalau sahabat bertanya, apa itu 7 dosa besar, wahai Rasulullah? Dan Rasul katakan, menyekutukan Allah, sihir, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan pada hari Zahfi berkecamuknya pasukan perang. Zahfi makna asalnya merayap. Zahfi itu makna asalnya merayap. Ketika 2 pasukan, dalam hal ini kaum muslim dan orang kafir itu bertemu, itu disebut dengan sebutan zahf, merayap atau ngesot. Karena pergerakan pasukan ketika itu pelan, terlihat pelan. Pasukan besar jumpa, berjumpa. Maka kalau dilihat dari foto udara akan kelihatan geraknya lambat, pelan-pelan baru pecah. Ya, maka disebut berkecamuknya, hari berkecamuknya dua pasukan disebut dengan Yaumul Zahf. Kemudian menuduh wanita baik-baik yang sama sekali tidak memikirkan zina dan dia adalah wanita yang beriman. Penjelasannya, di antara dosa besar adalah tuduhan zina terhadap wanita baik-baik. Maka dalam hadis Istanibu Sabah Al-Mubiqat, artinya tujuh dosa besar yang membinasakan. Wa'adda dan Nabi hitung minha termasuk dari tujuh adalah tuduhan zina terhadap musonatil ghafilatil mu'minat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang lalai, maksudnya tidak kepikiran untuk berzina, dia beriman, wanita beriman dilaknat di dunia dan di akhirat untuknya siksaan yang besar. Hari di mana bersaksi untuk menyudutkan mereka sendiri, lisannya, tangannya, kakinya, dikarenakan perbuatan mereka. Pada hari itu Allah akan yuafihi memberikan balasan kepada mereka, dinahum ijazaahum, balasan bagi mereka yang benar, dan mereka akan mengetahui bahasanya Allah adalah al-haqqul mubin. Al-qadhab dalam bahasa Arab artinya melempar. Contohnya ada al-qadhifah artinya ramiyah. Hewan sasaran yang dipanah. Wal murad bihi, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Yang dimaksud dengan mohsonat adalah al-afifat, wanita yang jaga kehormatan. Makin ada termasuk dosa besar. Kewajiban seorang muslim menjaga lisannya dari kejahatan semisal ini, karena lisan itu punya banyak kejahatan, banyak penyakit yang membinasakan. Jika seorang itu tidak menjaga lisannya, maka lisannya akan membinasakannya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk lama di penjara dibandingkan lisan. Dan qadzaf, tuduhan zina yang merupakan dosa besar, tidak hanya terbatas tuduhan pada perempuan baik-baik, namun juga laki-laki baik-baik. Tidak boleh menuduh zina ala pria orang-orang yang tidak bersalah berkaitan dengan kehormatan mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan mengatakan mereka berbuat keji, yaitu zina atau homo. Ini makna qadzaf wal-iyadubillah. Maka dosa qadzaf itu tidak hanya terbatas pada zina, namun juga lewat. Siapa yang menuduh homo tanpa bukti, ya, maka dia termasuk dalam dosa ini. Kemudian ini tidak hanya berlaku untuk perempuan baik-baik, namun juga berlaku untuk laki-laki baik-baik. Kemudian perkataan di judul babu maja afiqat fil muhsanat, yaitu ancaman yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Fi hadzal amril fadhi', untuk perkara yang sangat sangat jelek ini. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yarmunal muhsanat, sunya orang-orang yang menuduh al-muhsanat itu al-afifat, wanita yang menjaga kehormatan, al-ghafilat, yang jauh dari perkara-perkara ini, an-nazihat, yang suci dari perbuatan keji, an-nazihat, yang suci fi a'radihin, kehormatan mereka, al-mu'minat, yang beriman. Dan seorang yang beriman punya kehormatan baik dia laki-laki ataupun perempuan, karena syariat mengajarkan untuk menjaga kehormatan, melindunginya, jangan sampai antun tahaqa, dinodai ataukah dituduh-tuduh. Dan seorang mukmin haram mengganggu darah orang lain, harta orang lain, dan kehormatan orang lain. Terdapat dalam hadis, setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik darahnya, hartanya ataupun kehormatannya. Dan qadzaf itu termasuk kemudian pelanggaran terhadap kehormatan. Walidhalika, oleh karena itu, maka menuduh zina, menuduh seorang muslim berbuat keji, yaitu zina atau kahumu, adalah jarimatun, kejahatan yang syariat mengkaitkan kejahatan ini dengan hukuman tertentu, wal-ukubah dan hukuman. Nabi SAW mengatakan, darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk diganggu, sebagaimana kehormatan hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Maka fal mu'min yahunu alaihi maluhu, maka orang yang beriman boleh jadi remeh baginya hartanya. Orang minta harta boleh jadi dikasihkan. Ya daripada ribut ya sudahlah. Sini monggo-monggo silakan ambil. Daripada ribut. Daripada ribut rebutan waris sebagian orang matanya sudah. Saya enggak dapat juga enggak apa-apa. Demikian sifat orang yang beriman. Ya, seringkali mudah baginya masalah harta. Awqad yahunu alaihi ayuqtal. Ya, mudah baginya dan itu tidak sulit baginya kalau seandainya dia terbunuh dalam kebaikan. Akan tetapi tidaklah ringan baginya nama baiknya dan kehormatannya. Lidzalika oleh karena itu maka Islam menjadikan penjagaan terhadap kehormatan termasuk 5 tujuan pokok syariat. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta dan menjaga kehormatan. Agama Islam memerintahkan untuk menutupi hatta walau walaqa minal muslim syai'un, meskipun terjadi dari seorang muslim sesuatu dari perkara ini wajib ditutupi. Ini, siapa yang tahu maka wajib ditutupi, tidak kemudian diceritakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang menutup aib atau demikian juga termasuk aib adalah maksiat seorang muslim, Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat. Namun ya, maka sehingga jadi kewajiban adalah menutupi aib, namun ingat bukan berarti membiarkan. Karena ma'a nasihatihi plus menasihatinya. Dan tidak menyebarkan luas apa yang terjadi dari dirinya di tengah-tengah masyarakat. Padahal itu real terjadi, ada zina. Yang dilihat, namun yang lihat cuma dia. Yang lihat cuma dia, terjadi zina. Maka kewajibannya apa? Tutupi, karena enggak memenuhi syarat, bukan 4 orang. Ya, tutupi, kemudian nasihati. Tanpa disebarluaskan supaya tidak termasuk dalam apa yang Allah firmankan orang-orang yang menginginkan tersebarluasnya berita perbuatan keji di masyarakat orang-orang yang beriman tentunya siksaan yang pedih. Hata demikian jika real terjadi. Idza kana waqi'an fil ma'siyat. Real terjadi, dia terjatuh dalam maksiat. Maka bagaimanakah lagi jika dia bari'an, tidak bersalah, munazzahan, dia bersih. Lantas dituduh zina, dituduh melakukan perbuatan keji kehormatannya, maka ini bahaya sekali. Oleh karena itu Allah ya, mengkaitkan hukuman had dari ya, mengkaitkan hukuman had dengannya. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, orang-orang yang menuduh al-musonat, wanita baik-baik, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Saksi dalam zina harus laki-laki. Ya, 3 laki-laki, 2 perempuan tidak cukup, tidak diterima. Harus laki-laki. Di antara dalilnya arba'ati syuhada. Di antara dalilnya kenapa harus laki-laki? Karena kata-kata arba'ati syuhada. Ini, maka naatnya Allah, naatnya mu'annas. Ini, atau kemudian adatnya mu'annas. Berarti ma'dudnya mudzakkar. Ya, adatnya mu'annas arba'ati. Ma'dudnya berarti mudzakkar, syuhada. Jadi, dari sini ulama fikih mengatakan harus 4 orang laki-laki. Fajl itu maka cambuklah mereka 80 kali cambukan, jangan-jangan terima persaksian mereka sama sekali. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang yang tulen fasik. Maka ini menunjukkan bahasanya tuduhan zina atau kahumu itu salah satu dosa besar. Asaba al-mubiqat, yang pertama adalah asyirku billahi. Dan ini adalah dosa besar yang paling besar. Anda jadikan bersama Allah tandingan padahal Allah lah yang menciptakan Anda. Bentuknya dengan istighosah, minta untuk dihilangkan kesusahan. Istighosah itu minta untuk dihilangkan kesusahan. Bil amwat, boleh jadi terlilit utang, boleh jadi sakit atau yang lain. Namun mintanya sama orang yang sudah mati, atau minta tolong sama orang yang sudah mati, menyembelih hewan untuk mereka dan yang lainnya. Meskipun tindakannya dinamai tidak dengan namanya, semacam mereka namai tindakan-tindakannya dengan sebutan tawasul, atau mereka namai cinta orang soleh dan nama-nama tidak benar yang lainnya, maka apapun nama yang diberikan untuk hal ini, Fama masumi hada tawasul, tawasulnya dikasih nama dia yang beda-beda, itu tetap syirkun, yang merupakan dosa besar yang paling besar, yang tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat. Dan jika seorang itu meninggal dunia alaihi dengan membawanya, maka dia kekal di neraka. Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yaitu manakala di bawah mati. Allah Ta'ala berfirman, innama yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga untuknya, tempat kemuliaannya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Maka kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar, bahkan dia adalah a'zam anwa'iz zulmi, adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Karena zalim itu ada tiga macam, zalim terhadap hak Allah, zalim terhadap hak manusia, dan zalim terhadap diri sendiri. Dan yang paling besar adalah zalim kepada hak Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, wahyu yang diberikan kepadamu dan para rasul sebelummu, lain asyrakta wa sang rasul, jika engkau musyrik, la yahbatanna 'amaluka, hapuslah amalmu dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka seandainya ada orang yang rajin salat malam dan siang, berpuasa dan mengerjakan hal-hal yang wajib, berjihad, perang di jalan Allah, namun dia menyekutukan bersama Allah dalam ibadah, niscaya Allah akan hapus seluruh amalnya. Walakana dan jadilah amal perbuatannya itu debu yang bertaburan. Maka lihat al-khitab al-warid fil ayah. Kepada siapakah khitab seruan ditujukan al-warid yang terdapat dalam ayat ini? Ditujukan pada semua para nabi. Uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, berarti semua para nabi. Lain asok tawai sang nabi, jika engkau musyrik. Meskipun jika di sini pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Nah, seandainya nabi musyrik, maka akan hapus semua amalnya. Fasataru, maka anda lihat sampai-sampai para nabi alaihi wassalatu wassalam seandainya musyrik, hapus semua amalnya dan jadilah dia termasuk orang yang merugi. Maka bagaimanakah jika bukan nabi? Wahadah, dan ini Yubaid menjelaskan sejauh mana bahaya mada itu, sejauh mana mada, sejauh mana bahaya syirik. Tidaklah bermanfaat kalau orang itu punya syirik amal apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang tersebut rajin salat, rajin puasa, rajin infak, maka semua amalnya sia-sia. Karena amal tersebut tidak dibangun di atas pondasi yaitu tauhid. Oleh karena itu jadilah syirik adalah dosa besar yang paling besar dan larangan yang paling besar. Maka dari sini wajib perhatian dengan masalah akidah, mengetahui dan mengenal apa yang wajib ditunaikan kepada Allah dan apa yang tidak boleh, mengenal syirik dan macam-macamnya supaya dijauhi. Karena bagaimanakah mungkin seorang itu menjauhi hal yang tidak dia ketahui. Ada sebagian orang mengatakan syirik adalah meyakini adanya makhluk yang mencipta dan mengatur di samping Allah. Kita katakan betul ini syirik dalam rububiyah. Namun mayoritas orang musyrik Arab tidak mengatakan demikian. Maka ini sedikit terjadi fil alam di dunia ini. Demikian beliau katakan berdasarkan dhan. Dan menyimpulkan kesimpulan general berdasarkan dhan, hukumnya boleh. Ini dalilnya adalah perkataan sahabat yang tidak diingkari oleh Nabi, yaitu sahabat yang melakukan kesalahan mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Pada akhirnya Nabi katakan, ya sudah, terima ini korma, bagikan kepada orang-orang miskin. Maka dia mengatakan, apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Demi Allah, tidak ada di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada kami. Dia bahkan pakai sumpah segala. Dan dia tidaklah mengatakan hal tersebut berdasarkan survei lapangan dan sensus. Orang ini tidak melakukan sensus penduduk Madinah, siapakah yang paling miskin. Dia tidak pakai sensus, tidak pakai survei lapangan, penelitian lapangan, tidak dia lakukan. Dia ala hasabi dhannihi, berdasarkan dhannya. Maka hadis ini dalil bahasanya orang membuat kesimpulan general dengan prasangka hukumnya boleh. Ya, sebagaimana beliau katakan di sini, wa taqalilun wuquhu fil alam. Ini satu hal yang sedikit terjadi di dunia ini. Ya, meskipun kalau kita jumpai, namun kalau kita lihat keadaan di negeri kita, pelaku musyrik rububiyah itu banyak. Ya, pelaku musyrik rububiyah itu banyak, bukan sedikit, namun banyak. Ini yang baruksa ini yang menguasai ini bencana malapetaka, dia yang ngatur, banyak sekali. Ya, ini banyak sekali. Ya. Dan karena kita itu muslimnya terbesar di dunia setelah India jumlah muslim terbesar nomor 2 itu India, maka ya berarti ya banyak gitu, nggak bisa dikatakan sedikit nih, apalagi sedikit sekali nih. Ya, sehingga wallah a'lam kita katakan wa hadza qalilun wuquu fil alam biasa bidhannihi. Ini berdasarkan sangkaan beliau lain. Namun jika realitanya banyak, ya tidak salah kita katakan. Namun realitanya banyak kok. Ya. Ini yang menguasai Gunung Merapi, ini menguasai laut, ini menguasai apa, ini menguasai apa. Syirkun fi rububiyyah. Maka mayoritas orang-orang musyrik mengesakan Allah dalam rububiyyah. Namun jika engkau tanyakan pada mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Ini musyrik Arab. Ini musyrik Arab, musyrik Nusantara lain lagi. Musyrik Nusantara lain lagi. Mereka akan mengatakan Allah. Fi hadza yaqul, dan tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit yaitu air hujan, wal ardi, dan dari bumi itu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apakah zat yang memiliki dan menciptakan pendengaran dan penglihatan, zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan di jagat raya ini, mereka mengatakan Allah. Maka mereka tidak mengatakan sebenarnya di sana ada yang mengatur urusan bersama Allah berupa orang wali, orang saleh ataupun berhala. Maka mereka mengakui hal ini, ini mengakui tauhid rububiyah. Dan mereka menyelisihi, tidak sepakat dalam tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Inilah yang waqa'a fihi, terjadi padanya perselisihan antara para nabi dan berbagai macam umat. Akan tetapi la yanfa', maka tidaklah manfaat seorang hamba mengakui tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Oleh karena itu datanglah para rasul menyeru dan mendakwahkan tauhid uluhiyah, berjihad bahkan berperang memerangi orang yang mengingkarinya. Oleh karena itu orang yang mengatakan bahasa syirik adalah anda meyakini adanya seseorang atau satu sesuatu yang mengatur dan mencipta bersama Allah atau memberikan manfaat dan madarat bersama Allah. Maka kita katakan ini adalah perkataan batil, tidak dikatakan oleh orang jahiliyah sama sekali. Fahaula, maka mereka jika dilarang untuk menyembah kubur dan para wali, mereka mengatakan kami tahu kok. Orang mati itu tidak bisa ngasih manfaat dan tidak ngasih madarat. Namun kami jadikan mereka ini sebagai sarana antara penghubung antara kami dengan Allah. Aihum yada'unahum. Ya, mereka lihat, mereka berdoa minta sama orang yang mati, istighosah, minta supaya dihilangkan kesusahan sama orang yang dah mati. Dan mereka beralasan supaya mereka orang-orang yang dah mati ini ngasih syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ini namanya syafaat syirkiyah. Ini disebut dengan sebutan syafaat syirkiyah. Syafaat syirkiyah itu apa? Doa minta kepada selain Allah. Namun ketika dikatakan jangan beribadah kepada selain Allah, dia katakan maksud kami dengan melakukan hal ini supaya dia ngasih syafaat. Maksud kami. Maksud kami dengan perbuatan ini supaya beliau ngasih syafaat untuk kami di sisi Allah. Nah, itu yang disebut dengan syafaat syirkiyah. Syafaat syirkiyah sebenarnya bukan syafaat. sebenarnya bukan syafaat. Syafaat syirkiyah itu ibadah tu ghairillahi, beribadah kepada selain Allah. Namun disebut syafaat zuran wa kadhiba, dusta dan kepalsuan dan mengada-ada. Ini ketika ditegur, diingkari, dia katakan kami ini yang kami lakukan ini syafaat, yang kami harapkan dengan ini syafaat. Karena yang namanya syafaat itu tidak kemudian diminta-minta sama selain Allah. Tidak minta-minta selain Allah, dia minta tolong doakan, nah, itu syafaat. Mintanya demikian. Namun kalau kemudian wahai Syekh Fulan beri saya anak, wahai Syekh Fulan hilangkan derita kami, wahai Syekh Fulan lunasi utang-utangku, itu kalimatnya. Ini kalimat dalam yang disebut syafaat syirkiyah. Ini ibadah tu ghairillahi, ya, doa li ghairillahi. Kemudian ketika ditukur, kenapa kamu minta-minta demikian? Ya, dia katakan, saya tidak punya keyakinan syekh ini biadi al-amru wa naf'u, biadi al-amru al-naf'u wa dharu. Kami melakukan demikian supaya dengan perbuatan ini supaya dia ngasih syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka syafaat itu, syafaat ya, istilah syafaat di sini jika ditimbang zur wal kadib. Ini dusta. Karena itu adalah ibadah tu ghairillahi, beribadah kepada selain Allah. Yada'unahum, perhatikan kalimatnya, yada'unahum wa istaghisuna bihim. Doanya minta sama aulia, istighosahnya minta sama aulia, dihilangkan susahnya sama aulia. Setelah itu mereka mengatakan liyashfa'u lahum indallahi. Ya, maka yang terjadi itu adalah ibadah tu ghairillahi. Dan mereka ngotot, enggak kok ini syafaat kok. Ya sudah kalau gitu, tanazulan, kita ngalah lah. Ya sudah itu syafaat, nentu syafaat syirkiyah. Ya, jadi disebut dengan syafaat syirkiyah itu mimbabi tanazul. Nih, babnya bab ngalah daripada otot-ototan, ya sudahlah syafaat, tapi syafaat plus ya, plusnya syafaat syirkiyah. Karena itu bukan syafaat. Kalau mau debat istilah, ini bukan syafaat. Ini ibadah tu ghairillahi. Lu ngotot, enggak ini syafaat. Ini syafaat, ya sudah syafaat. Itu syafaat syirkiyah ala jahiliyah. Sebagaimana orang musyrik jahiliyah melakukannya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah ta'ala mengatakan, dan mereka menyembah selain Allah, la yadurum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa ngasih madarat, yang tidak pula ngasih manfaat, tidak bisa mencegah madarat, tidak pula bisa ngasih manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una 'indallah, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Artinya mereka mengakui bahasanya berhala itu tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Namun hujah mereka ini adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ini adalah wasilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka nama ini tawasulan atau syafaatan, walaysa syirkan, dan tidak mereka kasih nama sebagaimana mestinya, yaitu kemusyrikan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa aghda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.